Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan dari kitab Al-Adabul Mufrad, masih pada bab fadlu man mata lahu al-walad, keutamaan orang-orang yang ditinggal mati oleh anak-anaknya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Hafs bin Ghiyath qala sami'tu Talq ibn Muawiyah wa huwa jadduh qala sami'tu Abu Zur'ah anna bi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan atat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sanya seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sabiyin, dengan membawa seorang bayi. Faqalat, dan mengatakan ud'u Allah lahu faqad dafantu salasan. Ya Rasulullah, doalah kepada Allah untuk bayiku ini, karena sesungguhnya aku telah menguburkan, yaitu telah ditinggal mati dan menguburkan 3 dari anakku. Ya, ditinggal mati oleh 3 anaknya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihtadarti bihidarin syadidin minan nar. Sungguh engkau telah membentengi dirimu dengan benteng yang begitu kokoh dari neraka jahannam. Ya. Yaitu kesabaran ketika mendapat ujian berupa ditinggal mati oleh 3 anaknya dan dia berharap pahala di sisi Allah, itu adalah benteng yang sangat kokoh dari neraka jahannam. Wa hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Suhail ibn Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Juga Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita. Faqalat, dan mengatakan ya Rasulullah, inna la naqdiru 'alaika fi majlisik fawa'idna yawman na'tika fi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk menghadiri majlismu. Fawaidna yawman atika fih, tetapi berilah kami nasihat di satu hari nanti yang kami akan mendatangimu wahai Rasul. Faqala, ya, yaitu wanita mengatakan kepada Rasul yang maknanya kami tidak mampu untuk menghadiri majlismu, maka berilah kesempatan kami, ya, untuk mendengarkan nasihatmu di waktu khusus, yaitu khusus tausiah atau ta'lim untuk wanita. Ya. Faqala, maka Rasul mengatakan, mau'idukunna baitu fulan. Ya. Tempat ta'limnya, ya, atau tempat tausiahnya, insyaAllah, di rumahnya fulan. Di rumahnya fulan. Faja'ahunna lidhalikal wa'id. Maka para kaum wanita mendatangi rumahnya fulan untuk nanti mendapatkan tausiah, ujangan dari Rasulullah SAW. Wa kana fi ma hajathahunna, dan di antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam wasiat tersebut, dalam nasihat tersebut, adalah beliau mengatakan, ma min kunna imra'atun yamutu laha thalathatun min al-walad. Tidaklah seorang di antara kalian wahai wanita yang ditinggal mati oleh tiga anaknya. Fatahtasibuhum, kemudian kalian pun mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kehilangan tiga anaknya tadi. Illa dakhaltil jannah, ya, kecuali pasti engkau akan masuk surga. Kecuali engkau akan masuk surga. Faqalat imra'atun, maka bertanyalah seorang wanita, awisnan, kalau dua wahai Rasul? Qala awisnan, walaupun dua, kalau mengharap pahala di sisi Allah akan masuk surga. Wa kana Suhail yatashaddadu fil hadis wa yahdhu lam yakun ahadun yaqdiru ay yaktuba lahu. Maka Suhail di sini, yaitu perawi, salah satu perawi daripada hadis ini, sangat, ya, menghafal hadis ini, menjaga hadis ini, ya, lam yakun ahadun yaqdiru ay yaktuba lahu, ya, sampai-sampai qona fi jinazakumullah, tidak ada yang mampu untuk menulis sama seperti riwayatnya Suhail ini, karena sangat dijaga oleh beliau rahimahullahu taala. Di mana hadis ini pula diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Satu pelajaran yang sangat penting selain keutamaan, ya, bersabar atas musibah kehilangan seorang anak atau dua orang anak atau tiga orang anak, tetapi di sini ada satu pelajaran yang sangat penting, yaitu hirsu nisa'i sahabah radhiyallahu anhunna. Semangatnya, ya, wanita-wanita dari kalangan sahabiyah, istri-istri daripada sahabat, ala ta'allumi umuri din, untuk mempelajari perkara agama mereka. Fa innal mar'ah ja'at tashtaki anna nisa'a la yaqdirna 'alayhi fi majlisi. Bahwasanya seorang wanita mengeluh kepada Nabi, beberapa, ya, ummahat, beberapa sahabiyah, mereka tidak mampu untuk datang ke majlisnya Rasulullah SAW di masjid. Fa idza aradat al-mar'ah fala tastati'u an taf'al. Dan kalaulah datang pun ke masjid, wanita tersebut tidak bisa masuk. Li anna ar-rijala yaghlibuna an-nisa' 'ala majlisin nabi, dikarenakan masjid penuh dengan laki-laki dari kalangan sahabat yang ingin mendengarkan, ya, wajangan-wajangan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aradat ay yahusahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi darsin yahusuhunna. Kemudian kaum wanita pun menginginkan agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan daras khusus, memberikan majlis khusus untuk mengajarkan ilmu, menyampaikan nasihat-nasihat yang khusus bagi wanita. Bahkan sebagian yang dipraktekkan oleh asatidz kita ketika ta'lim khusus akhwat wal ummahat, tidak ada bayi anak kecil yang masuk di dalamnya, giliran para ayah-ayahnya yang mong-mong begitu. Sudah paham, ya? Jadi ustaz tersebut mempersyaratkan, saya mau mengisi ta'lim ummahat, tapi syaratnya satu, para aba, para ayah yang tanggung jawab sama anaknya, ya, yang tanggung jawab sama anaknya, sehingga ketika ta'lim ummahat tersebut tidak disibukkan oleh anaknya, kecuali memang yang harus bersama dengan anaknya, seperti yang posisi murdi, posisi sedang menyusui, itu pun tempatnya ya ya dibedakan, dikhususkan. Demikian. Itu adalah supaya benar-benar keadaan daripada ta'limnya tersebut lebih khusyuk dan lebih konsentrasi benar-benar belajar. Karena yang namanya wanita itu penghalangnya sangat banyak sekali. Ya, sehingga dinasihatkan pula kepada anak-anak kita yang masih belum menikah, ya, akhwat kita yang belum menikah, sebelum anti itu menikah, dan dikarenakan menikah itu idza tazawwajal al-mar'u faqad raqiba al-bahr, seorang kalau sudah menikah itu bagaikan mengarungi sebuah samudra, mengarungi lautan rumah tangga, akan sibuk ya, untuk murojaah susah, untuk taklim susah, bahkan untuk sholat lima waktu tepat pada awalnya susah. Ya. Maka hendaknya di sini ikhwan fillah azakumullah, memang ada taklim khusus untuk ummahat, tetapi dikondisikan benar-benar supaya konsentrasi, bukan sambil lalu. Ya. Sehingga bukan ketika taklim ummahat kemudian tersibukkan justru dengan anak-anaknya, atau tersibukkan dengan dagangannya, atau tersibukkan dengan temu kangennya. Biasanya ummahat seorang ketemu, ketemunya seminggu sekali taklim ummahat, akhirnya semacam kayak temu kangen. Akhirnya ketika di dalam majelis justru mereka sibuk dengan temu kangennya sendiri. Dan ini banyak kejadiannya seperti itu. Maka ini berbeda keadaannya dengan para sahabiah. Wanita-wanita pada zaman Rasulullah SAW, di mana mereka sangat bersemangat untuk mempelajari ilmu agama. Ya, maka ketika kaum wanita tersebut meminta untuk ada waktu khusus, ta'lim khusus, daras khusus, nasihat khusus, ya, bagi kaum wanita, fa'ala wa ajabah. Maka Rasulullah SAW, ya, beliau pun mengkabulkannya. Dan kemudian menjawab mau'idukunna baitu fulan. Tempat ya darasnya, tempat ta'limnya di rumahnya fulan. Makanun yakun masturatin fi, itu di tempat yang tertutup bagi mereka. Yes. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka dengan bebas bisa bertanya dengan Nabi. Di wara'il hijab, di belakang hijab tentunya, bertanya dengan Nabi. Fa yu'allimuhunna, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka ilmu. Wa kana mimma 'allamahuna hadzal hadis, dan di antara yang diajarkan, yang diwasiatkan kepada wanita-wanita tersebut adalah hadis ini. Hadis ini. Walaupun tugas utama untuk mengajari wanita adalah suaminya, ya, tetapi terkadang yang namanya wanita karena sudah ya lama berumah tangga dengan suaminya, suaminya bawa dalil pun enggak dipercaya. Karena pakai perasaan. Apalagi sudah tahu, mohon maaf, ya, hitam putih suaminya. Suruh sholat lima waktu. Nah, masa aja kalau ada azan masih tidur aja kok suruh sholat lima waktu tepat waktu gimana? Kan akhirnya apa? Jadi tameng lagi. Ya. Suruh didik anak dengan baik. Lah, masa aja gak pernah memperhatikan sama anak. Disapa juga enggak. Pagi berangkat, pulang sore langsung tidur, pergi lagi, enggak pernah. Dan demikian, jadi kadang, padahal ini adalah sikap-sikap yang tidak pantas bagi seorang istri untuk membantah laki-laki suaminya. Tetapi itulah wanita. Ya. Itulah wanita. Sehingga terkadang memang perlu ada waktu-waktu khusus, minggu sekali atau berapa hari sekali, ada waktu khusus untuk mereka secara khusus, dengan materi khusus, dengan majelis khusus disampaikan tausiah-tausiah seperti itu. Tausiah-tausiah untuk menasehati kaum wanita. Karena mereka adalah lemah. Ya. Dan biasanya kalau yang menasehatinya itu orang dekat, justru demikian akan sangat mudah dimentahkan. Ya. Demikian ya, ikhwan fillah azakumullah, walaupun tidak selayaknya seorang wanita berbuat demikian. Kemudian ya, ikhwan fillah azakumullah, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan kepada seseorang yang mendapatkan musibah sebagai wujud bentuk dia benar-benar mengharapkan pahala di sisi Allah. Yaitu doa yang insyaallah subhanahu wa taala, insyaallah subhanahu wa taala kita semuanya itu sudah hafal atau sudah pernah dengar, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha lam tashuqqa jayba wa lam talbin khadha wa la tanfiti sya'ra fala jazaa'a laha indallahi ta'ala siwal jannah. Yaitu barang siapa yang mengatakan ketika tertimpa musibah inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Singkat sekali. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini dan gantikanlah bagiku yang lebih baik daripada yang telah meninggalkanku. Doa ketika tertimpa musibah. Barang siapa yang mengatakan doa tersebut, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kemudian dia juga tidak menyobek-nyobek bajunya, kantong bajunya atau bajunya, walam talfil khadha, dan juga dia tidak menampar-nampar pipinya begitu. Jadi kalau orang-orang sedih, wanita itu biasanya kalau lagi sedih begini-begini, ada gambaran enggak? Aduh, dipukul-pukul kepalanya. Pernah ada gambaran? Mungkin itu orang India, orang Arab, orang Mesir, orang-orang sekitar situ, kalau sedih wanita itu akan menepuk-nepuk pipinya begitu. Bisa dipahami? Itu adalah bentuk yang tidak baik. Atau yang serupa dengan itu mencakar-cakar. Walan tan wala tantif syi'ra, dan juga tidak menjambak-jambak rambut. Ya. Wah, bagaimana? Ya, dijambak-jambak rambutnya. Ingat yang pertama tadi, selain mengatakan itu tidak nyobek-nyobek bajunya. Tidak memukul-mukul pipinya. Ya. Tidak menjambak-jambak rambutnya. Karena barang siapa yang melakukan demikian, ya, itu perbuatan termasuk niyah, ratapan. Kalau yang ditinggal itu adalah mayit. Dan itu berupa jazak, berupa sikap tidak terima terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, wa akhlif li khairan minha, kemudian tidak menyobek bajunya, tidak memukul pipinya, tidak menjambak rambutnya, maka fala jazaa'a laha indallah, maka tidak ada balasan baginya di sisi Allah siwal jannah, kecuali dia pasti akan dapat surga. Ya, pasti dia akan dapat surga. Tapi kebalikannya, ketika dapat musibah justru dia yang ada adalah penyesalan, yang ada hanyalah ucapan-ucapan, teriakan-teriakan yang mencerminkan kemarahan, menyobek-nyobek bajunya, memukul-mukul pipinya atau dadanya, ya, dan menjambak-jambak rambutnya, itu adalah bentuk perbuatan jahiliyah yang kata Rasulullah SAW, inna fikun ya jahiliyah, sesungguhnya di antara kalian masih ada sifat-sifat jahiliyah, yaitu salah satunya adalah sifat-sifat ini. Yaitu sifat niyah, ratapan, sifat jazak, sifat tidak terima terhadap takdir-takdir Allah. Ini sifat-sifat jahiliyah. Hendaknya kita sebagai seorang muslim, sebagaimana namanya, muslim. Seorang yang telah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya yang masih sama pula. Hadatsana Harami ibn Hafs wa Muhammad ibn Ismail. Qala hadatsana Abdul Wahid. Qala hadatsana Uthman ibn Al-Hakim. قال حدثني عامر بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم. الإمام البخاري menyampaikan dengan sanadnya yang sahih, dengan sanadnya yang fihi maqal tetapi hadisnya sahih, dari Ummu Sulaim beliau mengatakan, kuntu inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, dulu aku pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan mengatakan, ya Ummu Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu aulad. Wahai Ummu Sulaim, tidaklah sepasang suami istri yang muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya illa adkhalahum Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyyahu, kecuali pasti Allah akan masukkan sepasang suami istri tersebut ke dalam surga dengan sebab anugerah Allah, kasih sayang Allah terhadap tiga anak yang tadi meninggal dunia. Karena kita tidak bisa masuk surga kecuali dengan fadilah Allah, dengan rahmat Allah. Dan sebab rahmat Allah adalah wafatnya tiga anak kita. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, sebuah hadis yang sangat mulia ini benar-benar anak yang meninggal dunia dan kita ihtisab indallah benar-benar akan membuat menjadi sebab kita akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Qalat, maka Ummu Sulaim mengatakan, wasnan, apakah dua wahai Rasul? Wasnan, termasuk dua. Termasuk dua. Maka ikhwan fi din asakumullah, ini adalah keutamaan yang besar. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Ali. Qala haddatsani Mu'tamir qala qara'tu 'ala al-Fudail an Abi Hurayz an al-Hasan haddathahu bi wasil anna Sa'sa'ah ibn Mu'awiyah haddathahu annahu laqiya Abu Dharr mutawashihan qirbatan qala ma lak min al-walad Abu Dharr qala ala uhaddithuka qultu bala. Dari Sa'sa'ah ibn Mu'awiyah bahwasanya beliau pernah bertemu dengan Abu Dharr. Ketika itu beliau sedang dalam keadaan sedih. Mutawashihan qirbah. Bergelantungan di qirbah. Qirbah itu adalah sebuah tempat minum, tempat minum yang biasa digantungkan di tembok. Karena sedih kemudian beliau seperti ini, seperti bertelakan kepada kirbah tadi dan kemudian mengatakan malak minal waladi Abu Dharr, ada apa dengan anakmu ya Abu Dharr, maukah aku ceritakan kepadamu satu hadis? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Abu Dharr mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad lam yablughul hins illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyyahum. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum baligh kecuali pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan anugerah kasih sayang Allah terhadap anak-anak tersebut. Wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala kullu 'udwin minhu fikakahu li kulli 'udwin min. Tidaklah seorang muslim yang membebaskan seorang muslim dari perbudakan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan seharga dengan anggota tubuh dari neraka jahanam tentunya. Sehingga ikhwan fi din azakumullah jami'an, syahidnya adalah yang di atas, yaitu seorang yang kehilangan tiga anak belum baligh dan dia ihtisab indallah, pastilah Allah akan memasukkannya dia ke dalam surga dengan anugerah Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak tersebut. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Abdullah bin Abi al-Aswad qala haddatsana Zakaria bin Umar al-Ansari qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad ini adalah sanad yang sahih karena sanad yang serupa dalam Sahih Bukhari. Dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man mata lahu thalathatun min thalathatun lam yablughul hinz adkhalahu wa iyyahum bi fadli rahmatihi aljannah. Barang siapa yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum baligh, pasti Allah akan memasukkan dia dan mereka ke dalam surga dengan anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak tersebut. Sehingga di dalam riwayat yang terakhir ini tasrihun fi idkhalil aba ma'a abnaihim as-sighar al-jannah. Yaitu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu gamblang bahwasanya ayahnya atau ibunya akan masuk ke dalam surga bersama dengan ayah-ayahnya, bersama dengan anak-anaknya yang meninggal dunia dalam keadaan kecil. Demikian ikhwan fillah azakumullah, keutamaan yang sangat luar biasa. Keutamaan ini ikhwan fillah azakumullah, keutamaan walaupun sangat besar tetapi jangan diangan-angankan. Kan sangat besar ini pahalanya ya. Tapi jangan diangan-angankan, mengangan-angankan oh semoga ya anak saya mati tiga, oh, tidak. Bukan demikian maksudnya. Tetapi ini adalah hiburan bagi orang-orang yang ditinggal mati oleh anaknya, oleh buah hatinya. Ya, bahwasanya balasannya kalau dia sabar adalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang secara tersembunyi pula sebenarnya ini adalah ajakan untuk kita banyak anak. Ya. Ngikuti KB, keluarga besar. Banyak anak. Dan secara tersembunyi pula, tentunya untuk banyak anak harus nikah. Oleh karena itu nikahnya 2, 3 atau 4. Demikian. Ini adalah ajakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya, karena anak tersebut ya, kalaulah dia saleh, investasi walaupun kita sudah mati yang akan terus mendoakan kita. Taruhlah dia meninggal, maka akan menjadi satar, menjadi hajis, akan menjadi penghalang daripada neraka jahannam. Itulah keutamaan yang besar ikhwan fillah azakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak-anak yang saleh, salihah yang banyak. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan istri. Supaya dapat istri, yang belum dapat anak supaya cepat-cepat anak. Begitu. Yang baru satu anaknya supaya tiga. Yang tiga semoga nambah lagi. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan tazawwajul al-walud al-wadud, nikailah oleh kalian wanita-wanita yang cinta terhadap suaminya, bisa ngurus anaknya, dan al-walud bisa menghasilkan banyak anak, mau untuk banyak melahirkan dan mengandung, karena itu masyaqqah yang luar biasa. Kemudian kita ke judul yang baru. Bab man mata lahu siqtun. Bab barang siapa yang punya anak tapi mati gugur, gitu istilahnya apa, man mata lahu siqtun, itu siapa-siapa yang ditinggal mati oleh janinnya, jadi keguguran. Paham ya keguguran ya? Keguguran. Ini ada keutamanya pula. Kalau tadi anak itu yang sudah terlahirkan, ini gugur. Ada keutamanya pula. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ishaq ibn Yazid qala haddatsana Shadaqah ibn Khalid qala haddatsani Yazid ibn Abi Maryam an ummi an Sahl ibn al-Hamdalah وكان لا يولد له. Dari Sahal bin al-Hamdalah, وكان لا يولد له. Sahal bin al-Hamdalah ini beliau tidak punya anak. Tidak punya anak yang hidup. Faqala, beliau mengatakan la yulada li fil islam waladun siqtun fa ahtasibuhu ahabu ilayya mi an yakuna li dunya jami'an wa ma fiha. Sungguh kalaulah terlahirkan bagiku di dalam Islam ini satu anak yang kemudian gugur dalam kandungan, kemudian aku berihtisab mengharapkan pahala di sisi Allah, lebih aku cintai dibandingkan aku memiliki dunia dan seisinya. lebih berharga ikhwan fillah subhanallah. Sehingga seorang muslim ya begitu luar biasa pahalanya kalau dia benar-benar ihtisab sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Sahal bin Hamzah mimman bai'a tahta syajarah. Ini termasuk yang berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ya pohon. Inilah ikhwan fillah jazakumullah perkataan Sahal bin Hamzah ya bahwasanya anak walaupun meninggal dunia, walaupun gugur, ya, yaitu lahir dalam keadaan sudah mati. Kalau tadi yang bab sebelumnya, sudah lahir, hidup, kemudian mati. Kalau ini lahir dalam keadaan mati, janinnya gugur, maka itu lebih dia sukai dibandingkan mendapatkan dunia dan seisinya. Artinya pahalanya sangat besar jika ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah siqtun bahasa Arabnya. Itu siqt ya waladun yasqutu min fati ummi qabla tamami, yaitu janin yang sudah lepas dari rahim ibunya sebelum sempurna. Artinya bahasa kitanya itu gugur. Bahasa kitanya gugur. Atau bayi yang terlahirkan dalam keadaan sudah mati. Belum sempat hidup di dunia. Tapi hidupnya di dalam janin. Di mana hadis ini mendorong kita. Ala taqdim ma yumkinu taqdimuh minal mal min wujuhil qurb anwa'il bir. Likai yantadhi'a man fa'ala dhalik bihi fil akhirah. Artinya dorongan untuk kita mengedepankan apa yang mungkin untuk kita berikan dari harta. Ya. Untuk meningkatkan diri kepada Allah. Untuk berbuat berbagai macam kebaikan. Supaya itu bermanfaat nanti di akhirat kelak nanti. Ya. Khususnya kalau istri kita mengandung, semangat. Untuk kita membiayainya, mengurusinya. Ya. Dan benar-benar diberi haknya. Yang namanya mengandung itu wahnan ala wahni. Susah di atas susah. Sakit di atas sakit. Jangan kita bebani dia dengan sesuatu yang memberatkan. Ya mohon maaf. Sudah ngandung disuruh kerja. Yang berlebihan. Sudah ngandung. Kandungannya besar. Ya, disuruh cari maisha. Suruh dagang keliling sana keliling sini. Sudah ngandung besar. Disuruh capek-capek. Kita itu laki-laki harus tahu keadaan istri kita. Istri kita itu lagi mengandung yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wahnan ala wahni. Susah di atas kesusahan. Jangan ditambah susah lagi untuk cari maisha. Jangan ditambah susah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan. Yang sebenarnya kita gak butuh. Yang sebenarnya kita masih bisa melakukan. Yang sebenarnya kalau kita qanaah masih bisa. Sehingga mereka itu, istri-istri kita yang lagi ngandung, baik itu usia kandungan 1 bulan, 2 bulan, ataupun 5, 6, 7, apalagi sudah besar mau melahirkan, jangan bebani mereka dengan beban-beban yang bukan tanggung jawab mereka. Ana ingatkan ini. Walaupun mereka mau sendiri, tapi jangan. Kita sebagai suami harus bertanggung jawab. Jangan biarkan mereka dibebani dengan beban-beban yang akan mengganggu kandungan mereka apalagi. Yang akan menambah susah di atas kesusahan mereka. Mereka itu lagi susah. Lagi wahnan ala wahni. Kita harus pahami mereka. Apalagi huwa nafidin azakumullah al-afu minkum. Salah satu min amarati sa'ah di antara tanda hari kiamat ketika pasar-pasar, toko-toko sudah diambil alih oleh wanita. Kita lihat ke pasar pedagangnya perempuan, laki-lakinya enggak ada. Kita ke toko penjaganya perempuan, laki-lakinya enggak ada. Itu min amarati sa'ah, tanda hari kiamat. Bukan berarti diharamkan secara mutlak, bukan. Karena hukum asalnya boleh wanita itu jual beli. Tetapi ketika sudah banyak wanita-wanita yang meninggalkan rumahnya, kemudian lebih banyak di tokonya, lebih banyak di pasarnya. Yang sebenarnya itu adalah tugas laki-laki. Kewajiban laki-laki. Itu adalah min amarati sa'ah, tanda hari kiamat. Tadi kita sudah lihat itu banyak. Kalau kita ke pasar, justru mayoritas kita katakan 90% pedagangnya siapa? Wanita. Pelayan toko, ya, kebanyakan apa? Wanita. Kenapa tidak laki-laki? Itu tugas laki-laki. Kenapa perempuan? Khawanabidinazakumullah. Ya, bukan berarti perempuan itu tidak boleh jual beli. Boleh. Siapa yang melarang? Tidak melarang. Tetapi apabila perempuan itu keluar dari rumahnya untuk berjual beli, untuk di toko-tokonya, untuk di pasar-pasarnya, itulah keadaan akhir zaman. Maka kita harus pahami itu. Tugas pokok wanita adalah di rumah. Menjaga harta kita, menjaga dan mengurusi anak-anak kita, itu adalah tugas pokok seorang wanita. Jangan sampai kemudian tugas pokoknya dikasih sama pembantu, anaknya jadi anak pembantu, walaupun anak kandung kita. Ya. Kitanya sibuk, anaknya justru diasuh oleh pembantu. Ya. Jangan demikian ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Semuanya takdir Allah. Tetapi semuanya ikhwan fillah rahimakumullah ada sebab. Ada sebabnya. Sehingga jangan sampai sekali lagi membebani atas istri kita yang sedang merasakan wahnan ala wahnin. Yang kata Ibnu Katsir ditafsirkan syiddah ala syiddah. Keadaan yang sangat susah di atas kesusahan. Yang kita laki-laki gak pernah mengalaminya dan gak akan pernah mengalaminya. Hanya wanita yang mampu untuk merasakannya. Kita harus pahami mereka. Kasihan mereka. Mereka istri kita. Sayangilah mereka. Lagi ngandung besar, dibebani. Kamu dagang sana. Kamu jaga ini toko. Apa ini seperti ini? Khawana fidin azakumullah. Itu istri kita. Jangan kita seperti itu perlakukan istri kita. Jadilah seorang suami yang sayang kepada istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, inna min khiyarikum khiyarukum linisaikum. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Memperlakukan istrinya. Sekali lagi, ikhwan fillah rahimakumullah, jaga. Ya. Mereka sedang mengandung anak kita. Mereka sedang merasakan wahnan ala wahnin. Kesusahan di atas kesusahan, kepayahan di atas kepayahan yang kita tidak akan tahu dan belum pernah tahu dan selama-lamanya tidak akan pernah merasakan. Susah, sakitnya, payahnya orang mengandung, orang melahirkan, orang menyusui. Kita gak bakal tahu. Maka pahamilah mereka. Sayangi mereka. Demikian ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Semoga apa yang ana sampaikan ini bisa menggugah kita. Khususnya bagi para suami. Ya. Istri-istri kita, sayangilah mereka. Apalagi ketika posisi mengandung. Posisi mengandung. Mereka sedang susah. Jangan ditambah susah. Mereka sedang berat. Jangan ditambah berat. Maka kita sebagai suami benar-benar memperlakukan mereka, ya, meringankan beban mereka karena mereka sedang merasakan kesusahan di atas kesusahan. Gak ada lafaz di dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat wahnan ala wahnin kecuali bagi wanita yang sedang hamil. Subhanallah. Demikian ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abu Muawiyah qala hadatsana al-A'mash an Ibrahim al-Taymi an al-Harith ibn Suwayd an Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum malu warisi ahabu ilaihi min malih?" Manakah di antara kalian yang lebih mencintai harta yang akan dia wariskan dibandingkan hartanya? Qalu, maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi min mali warisi." Tidaklah seorang di antara kalian, tidaklah seorang di antara kita, kecuali harta yang kita miliki ini lebih kita cintai dibandingkan harta yang akan kita berikan sebagai warisan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu annahu laisa minkum ahadun illa malu warithih ahabbu ilaihi min malih. Maluka ma qaddamta wa malu warithik ma akharta." Ketahuilah bahwasanya tidaklah seorang di antara kalian kecuali harta warisnya itu lebih dia cintai dibandingkan harta dia sendiri. Hartamu adalah yang telah engkau habiskan, kau makan, kau pakai. Itu hakikat harta. Tapi harta yang masih tersisa yang akan kita warisi adalah apa yang kau akhirkan. Yang engkau akan berikan kepada anak cucumu. Kita mati, kita wariskan. Maka hakikatnya seharusnya itulah yang lebih kita cintai, yang kita persiapkan untuk anak istri kita. Dibandingkan apa yang kita makan. Artinya apa? Yang kita berikan kepada anak istri kita berupa nafkah, itu seharusnya yang lebih kita utamakan dibandingkan yang kita gunakan untuk pribadi kita. Ya. Utamakan kita berikan nafkah kepada suami, kepada istri kita dan anak-anak kita dibandingkan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat jelas. Artinya ketika kita istri kita mengandung, berikanlah apa yang kita mampu untuknya, untuk keselamatan janinnya, untuk kesehatan istri kita pula. Karena itu adalah masa depan kita. Apa yang kita berikan itu nafkah yang nanti akan dinilai di sisi Allah di akhirat. Belum lagi kalau nanti lahir anak menjadi anak yang soleh, itu pun menjadi investasi nanti akan mendoakan kita ketika kita mati. Atau kalau meninggal dunia saat di janinnya, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya pahalanya. Atau kalau sudah terlahirkan kemudian meninggal dunia, itu akan menjadi penghalang daripada api neraka. Dengan syarat apa? Ihtisab, kita sabar dan juga benar-benar bertanggung jawab. Bertanggung jawab kita sebagai seorang suami benar-benar menjaga istri kita. Walaupun apa yang terjadi itu adalah takdir-takdir Allah, tetapi jangan sampai kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita dituntut oleh anak istri kita karena kita menzaliminya. Ingat, orang yang kita zalimi, apalagi yang dizalimi adalah istri dan anak, itu akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian istrinya meninggal dunia, walaupun itu qadar Allah, tetapi sebabnya karena kita telantarkan, karena kita perlakukan tidak baik ketika dia mengandung, kemudian mati, berarti kan zalim kita sama istri itu. Dia akan menuntut kita. Atau karena anak, anaknya tersebut meninggal dunia, itu qadar Allah, takdir. Tetapi ada sebabnya. Kalau itu sebabnya karena kita yang melantarkannya, tidak memberikan nafkah, tidak mengurusinya, justru kita membebani dengan sekian banyak beban. Disuruh ini, disuruh itu. Dipaksa ini, dipaksa itu. Dalam keadaan orang yang lagi hamil itu wahnana la wahmin. Susah di atas kesusahan. Sakit di atas kesakitan. Payah di atas kepayahan. Jangan kita tambah lagi. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah hendaknya kita. Buatlah istri kita, ya, berilah nafkah, kita tanggung jawab, sehingga ketika apa yang terjadi dari takdir Allah, istri kita meninggal dunia atau anak kita meninggal dunia, kita sudah menunaikan tanggung jawab kita. Kita sabar, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar tadi. Pahala yang besar tadi. Tapi kalau meninggal dunia karena kelalaian kita, karena kedzaliman kita, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fillah nasakumullah, perhatikanlah perkara ini di azan ini ya. Fadhli kumandangkan azan, nanti kita lanjut. Ikhwan fillah nasakumullah, apa yang kita sudah sampaikan tadi ini berupa nasihat. Bukan sebagai bentuk ya apa namanya, kita tidak terima dengan takdir Allah. Tetapi hendaknya kita jangan sampai menjadi sebab atas kematian anak kita ataupun istri kita. Tetapi hendaknya kita benar-benar bertanggung jawab sehingga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahala yang besar atas musibah-musibah kita. Dan apa yang terjadi, qadarullah, adalah takdir Allah yang hendaknya kita mengambil pelajaran yang sangat besar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada para sahabatnya, "Mata'uduna fikumur raqub?" Bagaimana? Apa pendapat kalian mengenai rukub? Qalu, maka para sahabat mengatakan, rukub alladzi la yuladu lahu. Rukub adalah orang yang tidak memiliki keturunan. Qala, maka Rasul mengatakan, la, walakinna rukub alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Yang namanya rukub adalah orang-orang yang tidak memberikan apapun kepada anak-anaknya. Tidak bertanggung jawab kepada anak istrinya. Lahir, buang, ditelantarkan, ditinggal. Nah, bukan begitu. Hendaknya seorang muslim benar-benar bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab atas ya apa yang menjadi beban dia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membebani dia dengan tanggung jawab tersebut. Sehingga ini sebagai nasihat bagi kita yang sangat jelas bahwasanya yang namanya anak ini adalah fitnah, ujian. Yang namanya ujian itu akan membuat seorang baik, mulia, dan bisa membuat terbukti seseorang itu jelek dan tidak baik. Itu adalah anak. Oleh karena itu Allah katakan, nama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak kalian itu fitnah, ujian. Ya. Yang akan bisa mengangkat derajat kita atau bisa membuktikan tidak baiknya diri kita. Itu dengan anak. Maka tanggung jawab. Ya. Karena tanggung jawab itu mas'ulain Allah, akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha. Berusaha. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 10 anak, berarti kita mampu untuk mengurusi 10 anak tadi. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 anak kemudian kita enggak mampu. Ya. Dikarenakan Allah memberikan ujian pasti sesuai dengan kemampuan hamba. Sesuai dengan kemampuan dia. Kalau kita memang diberi 10 anak, itu berarti kita mampu untuk mengurusi 10 anak tadi. Kalau kita diberi 1, ya kita mampu begitu. Kalau kita diberi 3, ya kita mampu. Pasti mampu karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Jangan mendahului takdir. Waduh, kalau anak saya lebih dari 2, saya enggak mampu. Belum 2 kok sudah mengatakan, belum 3 kok mengatakan tidak mampu. Dicoba dulu. Ya. Toh kenyataannya setelah 3 mampu juga. Setelah 4 mampu juga. 10 mampu, 20 mampu. Berarti kan mampu. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sekali-kali mengatakan, waduh, kalau saya anak 2 saja sudah repot begini, bagaimana nanti kalau anaknya 10? Lah. Ya. Yang harus kita pahamkan bahwasanya firman Allah Ta'ala, nahnu narzukukum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Berapapun anak kita, hatta 100 sampai Anas bin Malik, ya, anaknya itu 100 yang hidup setelah beliau meninggal. Yang meninggal sebelum beliau, yang beliau masih hidup 100. Berarti kan 200 ya. Memberi makan orang 200. Mampu. Sanggup. Bahkan ketika meninggal dunia, warisannya melimpah ruah. Anak-anaknya yang 100 itu bingung mau bagi warisannya. Saking banyaknya. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, demikianlah. Ya, semuanya itu ada ujian. Walaupun ya ada yang mampunya sedikit, ada yang mampunya banyak. Sesuai dengan rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan bagi setiap hamba. Allah katakan, wa nufadilu ba'duhum ya ba'dah. Wa na'kulu apa? Wa nufadilu ba'duhum ba'dah fil ukul. Dan kami bedakan satu sama lain dalam masalah ukul, dalam masalah makanan. Jadi ada yang diberi rizki dengan makanan satu piring, ada yang dua piring, ada yang diberi rizki dengan lauknya tempe, ada yang diberi rizki dengan lauknya ayam. Masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rizkinya. Tapi kita mampu. Karena Allah ketika memberikan kita anak, berarti Allah sudah tahu kemampuan kita. Mampu untuk mengurusi anak tersebut. Walaupun kadarnya beda-beda. Kadarnya beda-beda. Kita sudah berusaha, ya, anaknya 20, dapatnya satu hari misalkan cuma 20 ribu tok. Bisa enggak 20 ribu untuk makan anak 20 sama bapaknya sama ibunya, berarti 22, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa? Bisa. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Kok waduh ini gimana? Contoh nih. Ini kan kenyataan ada ini. Orang yang dia tak jangan 20 istilah saya kebanyakan. Anaknya 5. Penghasilannya per hari 20 ribu. Ya, karena gajinya 600 ribu. Anaknya 5. Berarti kan per hari ngasih makan anak 5. Kemudian suami istri 8. Ya, 7 berarti. Mampu enggak? Mampu enggak? Cukup enggak? Kok pada enggak ada yang jawab? Enggak ada yang jawab? Sudah nyoba, Pak? Bisa enggak? Bisa. Kalau secara hitungan kita saja bisa. Walaupun pas-pasan. Walaupun dapatnya kurang. Tetapi kita berusaha. Walaupun makannya cuma nasi, cukup kan? Kalau dapatnya belinya beras-beras yang beras apa itu namanya? Dolog. Yang satu kilonya harganya 3.000 atau berapa? 3.000 ya? Atau berapa? 10.000 ya beras yang lumayan. Taruhlah 5.000. Sudah dapat beli 2 kilo, cukup enggak? Makan 7 orang untuk 1 hari 2 kilo. Cukup? Wah, ya kenyang banget. Kenyang banget. Lauknya, beli kecap. Nah, dulu kita kecil makan lauk kecap, enggak ada masalah. Anda masih ingat, setiap pagi makan nasi cuma lauknya kecap atau kerupuk. Memang dulu zamannya begitu. Ya. Hidup sampai sekarang. Ya, hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti kan begini, ikhwan fillah jazakumullah, yang namanya rezeki itu jangan dinilaikan dengan uang. Jangan dinilaikan dengan uang. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kita. Bahkan orang-orang dulu, kalau kita dengarkan cerita-cerita mereka, saya dulu punya tetangga anaknya 25. Miskin luar biasa. Tapi subhanallah. Ya, memang ada yang meninggal dunia. Sisa anaknya itu 13. Tetangga belakang persis. Yang hidup 13, berarti yang meninggal 12. Wah, investasinya banyak banget itu kalau dia ihtisab indallah subhanahu wa ta'ala. Yang 12 mampu, yang 13 hidup. hidup. Itulah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita mendahului takdir. Banyak kita, ya ini sebagai koreksi bagi kita semuanya, belum apa-apa sudah mengatakan saya tidak mampu. Ya. Wah, anak dua saja sudah begini, saya enggak mampu kalau anaknya 10. Ini sudah mendahului takdir. Wah, anaknya belum 10 kok sudah mengatakan tidak mampu. Benar enggak? Abu Ali berapa anaknya? Yang meninggal dulu. Meninggal yang hidup tiga. Mampu enggak? Mampu. Mampu. Kalau dikasih 10 lagi mampu enggak? Mampu. Mampu. Insyaallah mampu. Demikian. Jangan dikatakan anak enggak mampu, anak enggak sanggup. Ini mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka justru dalam syariat itu disemangati. Disemangati untuk banyak banyak anak. Tazawwajul walud, al-walud. Nikahilah perempuan-perempuan yang walud, yang menghasilkan banyak anak dan mau menghasilkan banyak anak. Jangan baru anak satu lah, nantilah 10 tahun lagi. Loh, 10 tahun lagi. Keburu nambah istri nanti. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, tazawwajul walud. Nikahilah istri-istri yang bisa menghasilkan banyak anak dan mau. Al-wadud. Al-wadud yang mencintai suaminya, anak-anaknya dan bertanggung jawab dalam mengurusi rumah tangganya. Pilihlah istri-istri yang demikian. Demikian ikhwan fillah azakumullah, semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerahnya, kasih sayangnya dan memberikan rizki yang melimpah kepada kita untuk bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita. Ya. Dan semoga yang terakhir dan terus kita semangati ya, karena ini pembahasannya masalah anak-anak-anak ya. Tanpa nikah kan enggak mungkin. Pengen mendapatkan keutamaan hadis ini enggak nikah-nikah. Ya khayalan namanya. Hayal gak? Hayal. Ya Allah, saya pengen keutamaan punya anak. Udah nikah-nikah. Ya ngayal namanya. Makanya nikah. Ya. Kalau nikah, itu namanya bukan ngayal. Itu namanya himmah. Kalau sudah nikah kemudian dia mengangankan punya anak sekian gitu. Namanya himmah. Himmah itu sudah dapat pahala. Terlaksana atau tidak terlaksana. Tapi kalau gak nikah kemudian punya angan-angan, punya pahala seperti ini, ya gak mungkin namanya khayal. Ngelamun namanya. Makanya nikah. Ya, yang bujang-bujang ini segera nikah. Ya. Jangan khawatir. Wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Sehingga gak ada istilah laki-laki itu gak laku. Ya, pasti. Ya. Yang penting apa? Berusaha kita, jangan putus asa. Ah, aku tahu wis tua. Oh, jauh. Kalah yang 60 tahun masih cari istri. Masih ada. Ya. Jangan kalah dengan mereka-mereka. Ya. Saya pernah ketika masih sendiri menjadi semangat ketika ada orang 60 tahun lagi cari istri. 60 tahun cari istri. Waktu itu usia saya masih sekitar 25-26. Ini 60 tahun cari istri. Nah, kita 25 enggak cari-cari istri, gimana ini? Gimana ini? Tubuh masih kekar, penampilan masih gagah kan begitu. Nah, ini yang sudah 60 tahun ya, mohon maaf, jalan sudah susah, wajahnya sudah berkeriput, tapi dapat enggak jauh. Ya. Baru nyampaikan saya pengin cari istri, 2 bulan 3 bulan sudah dapat. Yang bujang nyarinya tahun-tahunan. Nah, gimana? Ya semuanya qadarullah. Tapi ada usaha tuh. Harus ada usaha. Ya, demikian nasihat dari kita. Semoga bermanfaat ya bagi para bujang-bujang ini. Ya, menyesal kalau tidak menikah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil jannah al-a'zam." Di surga itu enggak ada bujang duda, enggak ada. Bujang duda enggak masuk surga. Iya, enggak masuk surga. Karena kalau sampai di sana nanti nikah. Ya. sampai sana, sampai surga dinikahkan. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Dan kalau tidak menikah, enggak dapat separuh agama, susah dapat separuh agama. Maka menikahlah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.